Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita sampai di hadis ke-14 dari kitab atau dari Babul Janais, hadis yang terakhir pada bab ini. Kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, الحديث الرابع عشر حديث ke-14 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, siapa saja yang menyaksikan jenazah hingga jenazah tersebut disolati, jadi dia ikut hingga menyolati jenazah, falahu qiratun, maka baginya pahala satu qirat. Waman syahidaha, dan barang siapa menyaksikannya, yang menyaksikan jenazah, hatta tudfana, hingga jenazah tersebut dikuburkan. Jadi dia ikut mengiringi ke pekuburan hingga selesai dari penguburannya. Falahu qiratani, maka baginya pahala dua qirat. Qila, ditanyakan yakni kepada beliau, wa mal qiratani, apa yang dimaksud dengan dua qirat itu? Di sebagian sahabat bertanya kepada Nabi, apa maksud dari dua qirat pahala tersebut? Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislul jabalainil azimaini, yakni pahala seperti dua gunung yang besar. Ini riwayat yang muttafaq alaih. Kemudian wali muslimin, dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan asgharuhuma mithlu jabali Uhud, di mana paling kecilnya dari dua gunung yang besar tersebut seperti gunung Uhud. Taib, ini hadis yang terakhir yang menggambarkan tentang keutamaan siapa saja yang menghadiri jenazah, ikut menyolatinya, ya, hingga diuburkan dan selesai dari penguburannya. Dan terkait dengan hadis ini, Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau sebelumnya, sebelum mendengar hadis ini, jika menghadiri jenazah sebatas sampai disolati, ya, sebatas sampai disolati, hingga kemudian sampai hadis ini kepada beliau radhiyallahu taala anhuma, kemudian beliau mentasabbut, ya, mengcross-check dari apa yang beliau dapatkan dari Abu Hurairah ini akan kebenarannya. Dan di sini juga menunjukkan bolehnya, ya, tabayyun, ya, ketika datang berita dari orang yang terpercaya. Tapi sebagaimana Umar radhiyallahu taala anhu, beliau tabayyun tasabbut, ya, ketika mendengar berita dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu terkait dengan al-idznu salasah, bahwa izin itu batasannya 3 kali. Kemudian Abdullah ibn Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma, mengutus seseorang untuk tasabbut akan kebenaran berita tersebut, yakni kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian utusan tersebut datang, ya, menghadap Ibnu Umar dan menyatakan kebenaran apa yang diberitakan oleh Abu Hurairah tersebut. Maka Ibnu Umar, ya, beliau mengungkapkan penyesalannya sambil, yakni, melempar, ya, kerikil yang beliau genggam dengan mengatakan, sungguh Ibnu Umar telah kehilangan sekian banyak qirat dari pahala. Tapi di sini menunjukkan bagaimana as-salaf, ya, betul-betul merasa rugi ketika terluput dari pahala. Ya, dan yang semestinya kita sebagai as-salafiyun, ya, mencontoh mereka, ya, di dalam semangat untuk mendapatkan pahala. Apa saja yang di sana, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala pada amal-amal salih. Ya, baik itu pahala, yakni keutamaan mendapatkan saf awal, demikian juga pahala keutamaan mutaba'atul imam dalam takbiratul ihram, tidak tertinggal dari takbiratul ihram bersama imam. Ya, demikian semestinya kita sebagai as-salafiyun, ya, memiliki semangat di dalam mengejar keutamaan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan, wa qawluhu fi hadithi Abi Hurairah, man syahida al-janazata hatta yusalla alaiha, falahu qiratun, wa man syahidaha hatta tudfana, falahu qiratani, ila akhirih. Pada hadis ini, kata beliau, fihi al-fadlul azim liman salla ala al-janazati wa tabi'aha. Di hadis ini terdapat keutamaan yang agung bagi siapa saja yang menyolati jenazah dan mengiringinya, yakni mengiringi hingga dikuburkannya jenazah tersebut. Dan ini tentu, ya, lebih besar lagi tentunya bagi yang ikut mengusungnya. Kalau sebatas mengiringi jenazah hingga dikuburkan, selesai dari penguburannya, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan pahala yang besar, bagaimana lagi yang ikut ta'awun, ya, di dalam mengusung jenazah tersebut. Dan sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang entah karena ketidaktahuan mereka, mereka hanya mencukupkan ketika takziah di tempat orang yang meninggal, ya mencukupkan hanya sebatas menyolati atau mendengarkan tausiah atau wejangan dari orang-orang yang diminta oleh sahibul al-musibah untuk menyampaikan nasihat. Kemudian setelah itu mereka pulang. Sedikit dari mereka yang ikut mengiringi jenazah hingga dikuburkan. Kata beliau selanjutnya, qala ba'dul ulama. Sebagian di kalangan para ulama berkata, al-qiratu ala istilahil hisab huwa juz'un min arba'ata wa ishrina juz'an. Min arba'atin wa ishrina juz'an. Qirat, menurut istilah hisab, yani perhitungan atau ilmu hitung, adalah satu bagian dari 24 bagian. Ya, di sebagian tempat hitungan 24 disilahkan dengan qadi. Ya, kalau 12 dusin atau lusin. Ya, kalau 24 disilahkan dengan qadi. Kata beliau, fayakunu lil musalli 'alal janazati juz'un. Wa liman shalla 'alayha wa shahidaha hatta tudfana juz'ani. Min arba'atin wa ishrina juz'an min ajril musab. Atas dasar itu berarti bagi seseorang yang menyolati jenazah dan mencukupkan dengan itu, berarti dia dapat satu bagian pahala. Adapun bagi yang menyolatinya dan menyaksikannya hingga dimakamkan, dikuburkan, maka dia mendapatkan dua bagian dari 24 bagian pahala yang didapatkan oleh orang yang mendapatkan musibah, ini musibah kematian tersebut. Jadi ini pandangan sebagian ulama. Jadi kalau pahala yang didapatkan oleh seorang yang mendapatkan musibah, ya, dianggaplah bernilai 24 pahala, maka seorang yang mencukupkan hanya menyolati saja kemudian pulang, dia mendapatkan satu bagian. Yang menyolati hingga selesai dimakamkan, dikuburkan, maka dia mendapatkan dua bagian. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadza fi ghayatid dha'f. Pendapat ini pendapat yang pada puncak kelemahan. Artinya apa? Sangat-sangat lemah. Kenapa? Fa inna hadzal istilaha hadithun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sungguhnya istilah ini, istilah qirat dengan gambaran seperti ini, ini sesuatu yang baru muncul sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak dikenal istilah qirat dengan seperti ini penyebutannya. Ya, dengan penggambaran seperti ini tidak dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, semisal ini memaknai zarrah, ya, yang mungkin di masa kita sebagian ketika menerjemahkan makna zarrah sering disilakan dengan atom. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, misalnya. khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata mereka, barang siapa, ya, dalam mengartikan ayat ini, barang siapa beramal dengan amal kebaikan walaupun seberat atom, ya, maka dia akan melihatnya. Pemaknaan dzarrah dengan atom ini sesuatu yang tidak dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dikenal di kalangan salaf. Ya. Yang dikenal di kalangan mereka bahwasanya dzarrah adalah semut yang sangat kecil, yang sangat ringan. Baik. Itu yang dikenal di kalangan mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah, ya, mengajak bicara hamba-Nya kecuali dengan yang dipahami oleh mereka. Nah, juga yang semisal dengan ini yang kita dapati, ya, di masa kita adanya pembatasan, ya, dari para ahli hisab, ya, dalam menetapkan telah masuk atau tidaknya bulan Ramadan ataupun bulan Syawal. Ya, yang dinyatakan bahwa ini harus sekian derajat, ya, di atas di atas muka laut atau yang semisalnya, ya, harus sekian derajat. Dari mana pembatasan sekian derajat itu? Sementara Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru bi ru'yatihi. Ya. Beliau juga menyatakan idza ra'aitumuhu fasumu. Ya. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Jika terhalang tidak terlihat maka lengkapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30. Ya. Tidak ada pembatasan harus sekian derajat, terlihat ya berpuasa, tidak terlihat berarti dilengkapkan bulan Sya'ban. Ini. Dan penglihatan yang dimaksud ya penglihatan dengan mata telanjang. Ya. Penglihatan dengan mata telanjang. Artinya tanpa bantuan alat-alat untuk melihat jarak jauh. Dan tentunya petugas yang mengamati harus yang memiliki kekuatan pandangan. Ya, bukan yang matanya sudah mengalami gangguan penglihatan. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa aidan sisi alasan yang lain, yang menunjukkan bahwa pendapat di atas yang menyatakan bahwa kirot dengan hitungan demikian itu pendapat yang lemah, ya, selain bahwa istilah itu istilah yang baru tidak dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan fa innahum ummatun ummiyah la yuhsinuna al-hisaba wal kitabah. Bahasanya mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, keumman mereka adalah, ya, umat yang ummi, ya, yang tidak dikatakan di sini makna ummi, ya, yakni la yuhsinun al-hisaba wal kitabah. Mereka tidak memiliki kepandaian dalam hitung maupun tulisan, dalam membaca tulisan ataupun menulis. Ya. Bahasa mudahnya buta huruf begitu. Ini keumuman mereka. Sehingga tidak dikenal istilah hitungan 1/24, ya, 2/24 tidak dikenal. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hal masuknya ya bulan Ramadan sekali lagi mengembalikan kepada ru'yatu al-hilal, ya, tidak mengembalikan kepada hisab. Ya, Nabi SAW menyatakan nahnu, ya, ummatun atau qaumun ummi, ya, la naktub wa la nahsib. Kami adalah kaum yang ummi, buta huruf. Ya. La naktub wa la nahsib. Kami tidak menulis, tidak pula menghitung. Kemudian beliau menyatakan, ya, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha wa syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Jadi bulan itu demikian, demikian, dan demikian, yakni 30. Ya. Dan bulan itu demikian, dan demikian, dan demikian, yakni pada yang ketiganya beliau lipat satu menjadi berapa? 29. Ayo. Kata beliau selanjutnya, wa aidan, sisi alasan yang lainnya juga, fa innahum, bahasanya mereka para sahabat, lamma khafiya alaihim qadra al-qirati, sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anhu. Sisi alasan yang lainnya yang juga menunjukkan kelemahan, ya, pendapat yang menyatakan kirot dengan ukuran seperti tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya mereka para sahabat, ketika khafiya alaihim, yaitu tersembunyi bagi mereka, mereka tidak mengetahui kadar satu kirot itu berapa, maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Fa akhbarahum bihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan kepada mereka tentang ukuran kirat tersebut. Wa mathala lahum bil umuril hissiyatil musyahadah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan kepada mereka dengan perkara-perkara yang hissiyah, yang indrawi, yang bisa dilihat, ya, bisa disaksikan. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mithlul jabalainil azimaini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya dua kirat itu seperti besarnya, yakni ukuran dua gunung yang besar. Ya, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang hissi, indrawi, yang bisa dilihat, ya, bisa didengar, dan semisalnya dari alat-alat pengetahuan indera yang ada pada manusia. Sehingga dengan ini, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ukuran dua kirat itu demikian, maka pendapat-pendapat yang lain, ada pendapat manusia, ya, itu tertolak. Ya. Wali muslimin, demikian pula dalam riwayat Imam Muslim, asgharuhuma mislu Uhud, bahwa paling kecilnya dari ukuran kirat tersebut seperti gunung Uhud, sesuatu yang diketahui oleh mereka para sahabat. Uhud, gunung Uhud, mereka saksikan. Walau kana al-muradu bidzalika annahu juz'un min arba'atin wa 20 juz'an labayyanahu lahum. Seandainya yang dimaksudkan, ya, dengan kirat itu adalah satu bagian dari 24 bagian, labayyanahu lahum, tentu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan menjelaskan yang demikian kepada mereka para sahabat. Baik. Ini alasan yang ketiga, ya. Kata beliau selanjutnya, wa aidan, alasan yang keempat, fa hadza min al ibadati allati yakunu ats-thawabu fiha ala qadri niyyatil 'amili wa ikhlasihi. Bahasanya, menyaksikan jenazah, menyolatinya, ya, mengiringinya hingga dikuburkan, hal yang demikian termasuk dari ibadah-ibadah di mana as-sawab, pahala yang didapatkan dari ibadah tersebut, ala qadri niyatil 'amil wa ikhlasihi, sesuai dengan kadar, ya, niat dari orang yang mengamalkan ibadah tersebut serta keikhlasannya. Nah, ini perkara yang sangat penting dalam setiap ibadah yang kita jalankan. Nah, termasuk di dalamnya bagaimana keutamaan seorang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah dalam keadaan di atas taharah, ya, dia tidaklah keluar, ya, menuju masjid kecuali dalam rangka untuk sholat, ya, menunaikan ibadah sholat, bukan untuk perkara-perkara duniawiyah yang lainnya, ya. Ya, semisal nanti sekalian ke warung, ya, mampir dan semisalnya, ya, maka kemurnian niat ibadah ini, ya, membedakan dari yang lainnya yang, ya, padanya ada, ya, niatan-niatan yang lain. Demikian juga dalam perkara ini. Ketika seorang melakukan ibadah ini, yakni menyolati jenazah, mengiringinya, kemudian hingga selesai dari kubur, dikuburkan, dia betul-betul murni dalam niatan tersebut, ya, maka pahalanya berbeda dengan orang-orang yang keadaan niatnya tidak demikian. Faqad yakunu thawabuhu aktsara min thawabil musabi. Sehingga bisa jadi pahala dari orang yang menyolati jenazah ini, ya, dan mengikuti jenazah tadi hingga dikuburkannya, ya, pahalanya lebih besar dibandingkan yang didapatkan oleh orang yang terkena musibah. Ini keluarga yang mendapatkan musibah. Bisa jadi lebih besar orang yang menyolati ini. Kenapa? Likillati ikhlasi hadza au haunil musibati alaihi au likillati sabrihi wa nahwi dzalik. Adapun penyebabnya, bisa jadi bahwa seorang yang menyolati, pahala yang dia dapatkan lebih besar dibandingkan orang yang terkena musibah, ya, karena bisa jadi, ya, sedikitnya keikhlasan orang yang terkena musibah ini, atau ringannya musibah yang dia rasakan tersebut, ya, karena bisa saja sebagian, ya, keluarga, ya, yang terkena musibah tersebut, ya, kematian orang yang meninggal tersebut sesuatu yang dinanti-nanti, ya, biar cepat dapat warisan, ya, seperti itu. Nah, keadaan orang yang demikian, kematian orang yang meninggal tersebut bukan sesuatu yang menjadikan sedihnya dia, ya, ataupun mungkin andai pun ada kesedihan, baginya kesedihan yang ringan, ya, atau sebab yang lain, misalnya dikatakan di sini liqillati sabrihi, ya, dia sangat bersedih sehingga kurang dalam kesabarannya, ya, berkeluh kesah, bahkan wal iyadzu billah sampai pada tingkat niyahah, ya, meratapi mayit. Maka pada kondisi yang demikian bisa jadi orang yang menyolati, mengiringi jenazah, ya, dan ikut menguburkannya itu lebih besar dibandingkan orang yang mendapatkan musibah ini. Ya. Sehingga kalau dengan pengertian yang di atas, ya, bahwa pahala orang yang menyolati, ya, itu hanya 1/24 yang dipahala orang yang terkena musibah, ya, ataupun, ya, kalau hingga dimakamkan, dikuburkan, ya, mendapatkan 2/24-nya, ini hal yang tidak tepat. Kata beliau selanjutnya, wahada thawabu amun, dan pahala ini sifatnya umum. Sawa'un kana al-mayyitu saghiran aw kabiran, dzakaran aw unsa. Sama saja mayit atau orang yang meninggal tersebut masih kecil, anak-anak, ataupun mereka yang sudah dewasa ataupun tua. Sama saja yang meninggal itu lelaki ataupun wanita. Baik, orang yang menjalankan ibadah ini, menyolati jenazah, kemudian mengiringinya hingga dikuburkan jenazah tersebut, ya, dia mendapatkan pahala yang dua qirat. Ya, tidak terbedakan sekali lagi jenazahnya laki-laki atau perempuan, ya, besar ataupun kecil. Wa qad yazidul ajru ala qadril amali wa maslahatihi wa niyatil amil. Dan terkadang pahala dari suatu amalan itu akan bertambah sesuai dengan kadar manfaat dari amalan tersebut serta kemaslahatannya, dan demikian pula niat pelakunya. Semakin kuat keikhlasannya, maka semakin bertambah pahalanya. Demikian pula semakin bermanfaat dari suatu amalan, ya, maka semakin besar pula sisi pahalanya. Sebagai contoh misalnya, memberikan bantuan makanan pada saat terjadi musibah kelaparan. Ya, pada saat terjadi musibah kelaparan. Maka pada kondisi yang demikian, bantuan dalam bentuk makanan atau bahan makan tersebut, ya, itu sangat besar maslahatnya, sangat besar manfaatnya. Sehingga lebih besar pahalanya dibandingkan bantuan tersebut diberikan pada kondisi kebutuhan terhadapnya tidaklah besar. Demikian pula kaitannya dengan jika sebuah maslahat, ya, atau manfaat itu dirasakan orang banyak, ya, maka nilai amalan yang demikian lebih besar dibandingkan, yakni pahalanya, dibandingkan suatu amalan yang manfaatnya hanya dalam sekup yang terbatas. Oleh karena itu, ya, dalam hal talabu al-ilmi syar'i, ya, ditegaskan oleh para ulama, ini termasuk di antara seutama-utama bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih besar dibandingkan seorang, ya, melakukan qiyamul lail. Kenapa? Karena sisi manfaat dari ilmu itu bukan hanya dirasakan oleh pemiliknya namun juga oleh yang lainnya. Berbeda dengan sisi manfaat qiyamul lail yang itu terbatas untuk diri al-amil, yakni pelaku amalan tersebut. Kata beliau selanjutnya, qala ba'dul ulama. Sebagian ulama berkata, idza nawa al-insanu bittiba'ihi al-janazati ta'ata rabbihi bimtithali amrihi wa adai haqqi akhihi bittiba'i janazatihi wassalati alaihi fa innahu fi hadhihi al-hal muftakirun ila dhalika jiddan wa nawa aidan jabra khawatiri ahlihi wa aqaribihi wa musa'adatahum ala dhalika wa hadha birrun. Waqad qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sebagian ulama berkata, jika seseorang berniat dengan mengiringi jenazah dalam rangka untuk menaati Rabb-nya, menaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mewujudkan perintahnya serta menunaikan hak saudaranya, yakni yang meninggal tersebut, dengan mengiringi jenazahnya dan menyolatinya. Fa innahu fi hadhihi al-halah muftakirun ila dhalika jiddan. Maka Sesungguhnya pada kondisi yang demikian, ya, dia betul-betul muftakir, ya, betul-betul butuh. Ila dzalika jinan, sangat-sangat butuh kepada yang demikian. Maknanya, ya, dari sisi amalan yang diwujudkan dalam rangka untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan hak Allah. Juga dalam rangka untuk menunaikan apa yang menjadi hak persaudaraan sesama muslimin, yakni mengiringi jenazahnya, maka sungguh pahala yang besar ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Kemudian demikian pula, wa nawa aidan, di sisi yang lainnya juga dia berniat jabra khawatiri ahlihi, dalam rangka untuk menutup perasaan sedih, ya, keluarga yang ditinggal tersebut, wa aqaribihi, juga kerabat-kerabatnya. Jadi dengan kita bertakziah, ini dalam rangka tujuannya untuk menghibur, ya, kesedihan yang dirasakan oleh mereka. Kemudian juga wa musa'adatahum ala dzalik, juga dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada mereka. Wa hadza birrun, maka niatan seseorang yang mendasari dia takziah, ya, ke tempat orang yang terkena musibah ini, ini merupakan amalan yang baik. Faqad qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian semua saling menolong di atas amalan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Selanjutnya beliau menyatakan, fayu'khadhu min lazimi hadzal haditsi annahu yustahabbu ta'ziyatul musabi bil mayyit. Dipetik dari kelaziman, ya, hadis ini, maksudnya dipetik faidah kharijiyah. Jadi di dalam memahami nas ayat ataupun hadis, ya, para ulama menyebutkan bahwa di sana ada yang dikenal dengan, ya, dilalah, ya, mutabaqah, yakni, ya, penarikan kesimpulan dari sebuah ayat ataupun hadis, ya, secara makna keseluruhan. Ada yang diistilahkan dengan dilalatu at-tadammun, yakni, ya, menarik, ya, faidah dari hadis tersebut dari bagian-bagian kandungan yang ada pada ayat ataupun hadis. Nah, yang ketiga, apa yang dikenal dengan dilalatul iltizam, yakni, ya, memahami dari suatu ayat atau hadis kandungan tinjauan dari luar. Semakin seorang memiliki kekuatan di dalam memahami dilalah ini, maka semakin sempurna pemahaman dia terhadap sebuah ayat ataupun hadis. Ya. Dilalatul iltizam, yakni yang tidak, ya, tersurat, tidak tersurat dari ayat ataupun hadis. Contohnya dalam hadis yang sedang kita pelajari, jika kita perhatikan di nas hadis ini tidak disebutkan tentang takziah, ya, hanya disebutkan tentang menyolati dan mengiringi jenazah, ya, tidak disebutkan tentang takziah. Baik, ya, meskipun sebagian terkadang, ya, memasukkan istilah takziah ini di dalamnya, mendatangi untuk menyolati, ya, dan mengiringi jenazah. Sehingga dipetik dari kelaziman hadis ini bahwa disunnahkan untuk takziah. Jadi tinjauan dari luar hadis ini, ya, yang tidak termaktub tersurat dalam nas hadis ini, disunnahkannya takziyah kepada al-musab bil mayyit, ya, seseorang yang mendapatkan musibah, ya, kematian dari keluarganya atau familinya. Dan istilah takziah itu sendiri sifatnya umum, yakni untuk mendatangi orang yang terkena musibah, baik musibah kematian ataupun musibah yang lainnya. Dan kita mengenal istilah mengunjungi, ya, manusia dengan beberapa istilah, ya. Kalau kita mengunjungi orang yang masih memiliki hubungan kerabat, apa namanya, Hamzah? Silaturahim. Baik, kalau tidak ada hubungan kerabat, diistilahkan apa? Ziarah, ya. Orang yang masih hidup diziarahi. Baik. Ya, istilah ziarah umum mengunjungi, ya, walaupun sebagian menyempitkan makna ziarah untuk yang sudah meninggal. Sehingga kalau kita mengatakan mau ziarah ke fulan, tuh kapan meninggalnya? Nah, orang yang masih hidup. Ya. Nah, kemudian kalau yang dikunjungi orang yang sakit, Fathur Rahman apa namanya? Hah? Oh, menjenguk. Istilah bahasa Arabnya apa, Mas? Ya, namanya iyadah, ya. Iyadah itu kalau yang dikunjungi, ya, sedang sakit. Adapun takziah, yakni mengunjungi mereka yang mendapatkan musibah. Wat ta'ziyatu laysat kama yazunnu ba'dul awwam. Takziah itu bukanlah seperti yang disangka oleh sebagian orang-orang umum. Ya. Annaha mujarradu qawli a'zamallahu ajraka wa ahsana 'azaka wa ghafara limayyitika. Anggapan sebagian masyarakat umum bahwa takziah itu mencukupkan seseorang mengucapkan kepada orang yang terkena musibah kematian dengan mendoakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membesarkan pahalamu dan, ya, membaguskan musibah, atau dalam artian yakni memperbaiki musibah yang menimpamu dan mengampuni, ya, orang yang meninggal dari keluargamu. Meskipun kita mengetahui, ya, ucapan takziah yang syar'i sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, tidak sebagaimana yang disebutkan di sini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari untuk kita mengucapkan inna lillahi ma akhadha wa inna lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ya, sungguhnya, ya, milik semua milik Allah subhanahu wa ta'ala, ya, milik Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ambil, dan milik Allah subhanahu wa ta'ala pula apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dan segala sesuatu, ya, memiliki ketetapan waktu yang telah ditentukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari untuk mengucapkan kepada yang mendapatkan musibah, isbir, ya, kalau perempuan, ya, isbiri, ya, wahtasib, ya, atau jika perempuan, wahtasibi, hendaklah engkau bersabar dan mengharapkan pahala. Ini yang datang di dalam as-sunnah, ucapan takziah demikian. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan doa seperti itu. Bal hiya kama qala Abu al-Wafa Ibnu Aqil Ya Al-Hambali rahimahullah. Qala kalaman ma'nahu, di mana beliau Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah menjelaskan tentang permasalahan ta'ziyah ini. Kata beliau, inna ta'ziyata hiya an ta'tiya ila qalbin qad haddathu al-musibah wa ghayyarathu fala tazalu tulki alaihi min al-ayati wal ahadithi wat targhib wat tarhib hatta taruddahu ila al-haq. Bahasanya yang namanya ta'ziyah, engkau mendatangi ya hati, yakni orang yang terkena musibah, di mana musibah ya telah menggoncangnya dan mengubah keadaannya, ya keadaan hati tersebut. Engkau terus menerus ya menyampaikan kepadanya ayat-ayat, hadis-hadis, demikian pula tergib, hasungan, demikian pula terhib, ya peringatan, ya ancaman, sebagaimana yang datang dalam ayat ataupun hadis, hingga engkau mengembalikan hati tersebut kepada kebenaran, ya kepada kebenaran, sehingga orang yang terkena musibah tersebut tersadar, ya dengan ayat ataupun hadis, demikian juga nasihat-nasihat yang disampaikan tersebut. Fahadhihi ta'ziyatu haqqun, maka ta'ziyah yang demikian inilah yang benar. Ya. Sawa'un kanat musyafahatan aw bikitabatin idza kana ba'idan. Sama saja ya, penyampaian ta'ziyah ini secara musyafahah, secara lisan, ketemu langsung, dinasihati, ya, disampaikan ayat ataupun hadis yang bisa menjadi ya, pengokoh hati orang yang terkena musibah tersebut. Ataupun dengan kitabah, dengan tulisan, kalau misalnya jauh tempatnya, tidak mungkinkan ya untuk bisa datang segera. Ini ta'ziyah yang benar, ya, sebagaimana yang dinukilkan dari kalam Abul Wafa Ibn Aqil Al-Hambali rahimahullah. Tayyib Allahu Ta'ala alam, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.